السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Kita masuk pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah pada matan qala al-muallif rahimahullah wa'lam anna Allah ta'ala da'al khalqa kullahum ila ibadatihi wa manna min ba'di dhalika 'ala man yasha'u bil islami tafaddulan minhu. Wa'lam, dan ketahuilah pada beberapa nuskhah yang lain ada tambahan setelah kalimat i'lam rahimakallah, wa'lam rahimakallah, dan ketahuilah semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmatimu, annallaha ta'ala, bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala da'al khalqa kullahum, menyeru, mengajak manusia seluruhnya ila ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manna min ba'di dhalika 'ala man yasha'u bil islam, dan Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan manna yamunnu, Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan, mencurahkan, min ba'di dzalik, setelah itu, setelah adanya seruan untuk beribadah kepada Allah, Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan ala man yasha, kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, bil islam, untuk masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim. Tidak semua hamba-hamba Allah dari kalangan as-saqalain, jin dan manusia, muslimun, menerima Islam, menjadikan Islam sebagai agamanya, tidak semua. Adapun perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah itu umum untuk semua manusia, bahkan dari kalangan jin, as-saqalain, jin dan manusia. Seruan untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah untuk semua jin dan manusia. Namun tidak semua jin dan manusia beriman kepada Allah Azza wa Jal, tidak semua jin dan manusia menerima Islam sebagai agama baginya, tidak semua jin dan manusia tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Yang masuk ke dalam Islam, yang tunduk kepada Allah, yang menerima syariat Islam adalah mereka-mereka yang dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Maka di sini kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa manna min ba'di dhalika ala man yasha' bil Islam. Allah anugerahkan setelah itu, min ba'di dhalika, setelah itu, yaitu setelah adanya seruan untuk beribadah kepada Allah, ala man yasha', Allah pilih yang Allah kehendaki untuk mendapatkan anugerah itu, bil Islam, anugerah yang sangat agung dan mulia, yaitu masuk ke dalam Islam. Tafaddulan minhu, dan itu pun merupakan keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Murni anugerah, murni keutamaan, murni pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala hidayah itu. Bukan karena seorang itu kaya raya banyak hartanya kemudian menjamin dia mendapatkan hidayah, tidak. Bukan karena seorang itu tekun dia beribadah, menghabiskan waktu pagi, siang, sore untuk terus beribadah kepada Allah adalah sebuah jaminan dia pasti mendapatkan hidayah, juga tidak. Tidak pula ketika seorang memiliki sebuah kekuatan, wewenang yang tinggi, pengaruh yang besar di tengah masyarakatnya, kemudian sebagai jaminan dia pasti mendapatkan hidayah, juga tidak. Bahkan seorang yang dia mempelajari ilmu agama, tahu dia tentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya, menjamin sebagai keselamatan bagi dia, sebagai sebuah jaminan pasti dia selamat, pasti dia mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya juga? Tidak. Sehingga hidayatul Islam, hidayatul istiqamah ini tafadhulan minallahi azza wa jal, anugerah, keutamaan murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala man yasha'u min ibadi, siapa-siapa yang Allah kehendaki. Sehingga tidak lain dan tidak bukan kewajiban kita adalah untuk terus continue di atas ibadah dan selalu berdoa, meminta keteguhan hati, keistiqomahan hati untuk bisa tetap berada di atas Islam dan meninggal dunia di atas Islam. Ini kewajiban kita. Mengakui bahwa nikmat hidayah ini datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mengakui bahwa kita sebagai hamba yang lemah mendapatkan nikmat ini dari Allah dan wajib bersyukur. Kemudian harus menjaga nikmat ini dan selalu berdoa supaya bisa istiqamah. Berkata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di atas, wa'alam anna Allah ta'ala da'al khalqa kullahum illa ibadatihi, yaitu ucapan beliau yang berbunyi, ketahuilah semua bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala mengajak, menyeru seluruh makhluk untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Yushiru bihada ila qawlihi ta'ala. Beliau, Imam Al-Barbahari rahimahullah, mengisyaratkan dengan ucapan ini pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, umum seruan ini. Bukan hanya orang-orang beriman saja. Kalau yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, jelas mereka muslim, mukmin. Seruan ini umum untuk seluruh makhluk. Manusia, jin, ats-tsaqalain. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu zat yang telah menciptakan kalian. Sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Zat yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ini perintah. Yang mendapatkan hidayah untuk bisa menyembah Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benarnya peribadatan. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu manusia-manusia pilihan. Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah tabaraka wa ta'ala pasti benar. La yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Memberikan janji al-jannah kepada mereka-mereka al-mu'minun al-muttaqun. Dan memberikan ancaman berupa an-nar bagi mereka al-kufar wal-musyrikun. Janji Allah tabaraka wa ta'ala benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sampai kehidupan dunia ini menipu kalian, melalaikan kalian, memalingkan kalian dari tujuan diciptakannya kalian wahai manusia. Karena diciptakannya kita adalah untuk beribadah kepada Allah azza wa jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah azza wa jal, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Tujuan utama diciptakannya manusia di alam semesta ini, di bumi ini, adalah untuk beribadah kepada Allah. Kehidupan di dunia ini yang berlika-liku, bermacam ragam, silih berganti datang kenikmatan dan fitnah. Jangan sampai semua itu melalaikan kita dari tujuan diciptakannya kita oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan di sini, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Maka jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kalian. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Jangan sampai pula al-gharur, yaitu syaitan, iblis, bisa menipu kalian. Di samping gemerlapnya dunia, harta, benda, anak-anak, keturunan, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang memang manusia fitrahnya adalah senang memiliki syahwat kepada wanita, anak-anak, harta, benda, itu jangan sampai melalaikan kalian. Demikian pula musuh utama kalian, yaitu syaitan, jangan sampai menipu kalian. Jangan sampai kemudian dia berhasil memberikan bisikan-bisikan, bujuk rayu, angan-angan semu, hingga akhirnya melalaikan kita dan memalingkan kita dari tujuan diciptakannya manusia hidup di dunia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala memperingatkan, jangan sampai dunia menipu kalian, jangan sampai syaitan mengalahkan kalian. Oleh karenanya, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qawlihi, demikian pula firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu 'adzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah juga berfirman pada ayat berikutnya, memanggil, menyeru manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan yang benar-benar bertakwa adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Wa manna ba'da dhalika ala man yasha'u bil Islam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Setelah adanya seruan untuk beribadah kepada Allah, setelah itu Allah memilih hamba-hamba yang Allah kehendaki untuk mendapatkan anugerah Islam itu. Karena tidak semua manusia yang menerima seruan untuk beribadah kepada Allah, lantas mereka beribadah kepada Allah, tidak semua. Demikian pula dalam ayat ini Allah memanggil mereka. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan-goncangan zalzalah, kekacauan-kekacauan yang terjadi pada saat al-qiyamah, syai'un 'adzim, adalah sesuatu yang sangat besar, sangat dahsyat, belum pernah terbayang oleh kita sama sekali. Iya, kita mendengar terjadi gempa bumi, kita mendengar terjadi banjir bandang, kita mendengar terjadi gunung meletus, kita mendengar ada tanah longsor, tsunami dan sebagainya. Itu belum seberapanya dibanding zalzalah yang terjadi pada saat hari kiamat. Belum apa-apanya. Itu pun sudah membuat kita merasa ngeri, dahsyat, luar biasa. Ada sebahagian mereka yang lari pontang-panting karena menghindari banjir yang besar yang menerjang perkampungan mereka. Sebahagian tidak sadar bahkan keluar tanpa mampu menyelamatkan keluarganya, anak istrinya. Keluar dari rumahnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa mampu membawa harta bendanya. Padahal itu baru sesuatu yang sangat kecil. Nanti di yaumul qiyamah ketika terjadi zalzalah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memperingatkan manusia untuk kemudian berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Allah nyatakan syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat besar sekali. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at. Pada hari di mana engkau melihat saat terjadi goncangan-goncangan di yaumul qiyamah itu, mereka-mereka yang sedang mengandung keguguran karena dahsyatnya kejadian di masa itu. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Mereka-mereka, engkau akan melihat pada hari itu mereka-mereka yang sedang, wanita-wanita yang sedang menyusui, seakan lupa, seakan tidak membawa bayi yang sedang digendong dan disusunya. Ditinggalkan. Dibiarkan begitu saja. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita yang mengandung ketika itu keguguran karena dahsyatnya peristiwa yang terjadi saat itu. Wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi azim. Akan tetapi syadid azab Allah tabaraka wa taala sangat dahsyat. Melihat manusia seakan mabuk, berjalan sempoyongan, tumburan sana sini, seperti kita melihat orang mabuk, ngoceh enggak karuan, jalannya sempoyongan. Demikianlah kejadian yang terjadi pada saat itu. Manusia mengalami perkara yang sangat dahsyat. Allah tabaraka wa taala mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla di awal ayat ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Bertakwalah wahai manusia kepada Rabb kalian. Ini seruan dari Allah azza wa jalla, ajakan dari Allah azza wa jalla untuk seluruh manusia beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dan yang mendapatkan hidayah, yang dibimbing oleh Allah azza wa jalla untuk beribadah kepada Allah adalah mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang bahagia, demikian pula orang-orang yang celaka, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jauh sebelum alam semesta ini tercipta. Bukan hanya sekedar sebelum kita terlahir ke dunia ini, bukan. Bahkan telah ditetapkan oleh Allah azza wa jal jauh sebelum alam semesta ini diciptakan. Ditetapkan oleh Allah azza wa jal dalam lauhul mahfuz. Dalam lauhul mahfuz. As-su'ada wal ashqiya. Mereka-mereka yang bahagia dan mereka-mereka yang celaka. Telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar seorang sahabat menyatakan, afala nattakilu bikitabi rabbina, ya Rasulullah, kenapa kita tidak tawakal saja sudah, pasrah saja dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rabb kita. Faqala la, Rasul menyatakan tidak. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Teruslah kalian beramal, mengisi hari-hari dengan ibadah dan amal saleh kepada Allah azza wa jal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan, menjalankan yang itu merupakan akhir dari atau akhir kesudahan dari dia diciptakan di alam semesta ini. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang a'ta, mudah dia bersedekah, mudah dia memberi. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna itu al jannah. Fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami permudah bagi dia untuk menjalankan ibadah tadi, menjalankan ketaatan-ketaatan tadi. Akan dipermudah bagi dia untuk beramal dengan amal saleh, dipermudah bagi dia untuk beramal dengan amalan yang bisa mendekatkan dia kepada al jannah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhila wastaghna, pelit, tidak mau bersedekah dengan hartanya, tidak mau mengamalkan amalan saleh dengan hartanya, dan merasa cukup, tidak butuh kepada Allah azza wa jal, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna yaitu al jannah dan balasan yang Allah sediakan bagi manusia. Fasanuyassiruhu lil usra, akan kami permudah bagi dia untuk beramal yang akan mengantarkan dia kepada al usra, kesusahan yaitu an-nar. Sehingga Kita diperintah untuk beramal terus. Di samping amal ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang as-su'ada ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang bahagia, ibadah itu mudah bagi mereka. Bahkan sesuatu yang menggembirakan mereka. Bukan suatu beban yang memberatkan mereka, enggak. Sebagaimana mereka senang bekerja, sebagaimana mereka senang berolahraga, sebagaimana mereka senang jalan-jalan, kalau seandainya itu menjadi hobinya, as-su'ada demikian. Bahkan lebih lagi, ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia mendapatkan ketenangan hati, kenyamanan, kesenangan di sana, seakan itu sebagai pelipur lara bagi dia, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu mudah bagi dia. Pun demikian, orang-orang yang celaka akan dipersulit untuk beribadah dan dipermudah untuk mengamalkan amalan-amalan kemaksiatan tanpa ada hambatan sama sekali. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa risih, walau dia harus menentang larangan-larangan Allah Azza wa Jal dan meremehkan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, dia lakukan dengan senang hati. Dia lakukan dengan mudah dan ringan, tanpa rasa canggung dan risih. Kenapa? Memang Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki demikian. Menghendaki dia celaka. Sehingga Allah permudah bagi dia jalan untuk beramal menuju kecelakaannya. Tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan. Sehingga ikhwan fiddin a'azakumullah. Dari apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Demikian pula ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa beribadah dan merasa muraqabah diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam bussawab. InsyaAllah kita sambung syarahnya pada pertemuan-pertemuan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.